mana akan ku cari. Aku menangis seorang diri. Hatiku ingin selalu bertemu. Di pipiku bayang, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah hari berganti, namun tiada seindah dahulu. Datanglah, aku bernyanyi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Datanglah, aku ingin bertemu. Untukmu aku bernyanyi. Ayah, dengarkanlah, dalam.